Ya no era. Ya no era. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran Fathul Majid di Syarah Kitab Tauhid, dan pembahasan kita terakhir dalam Kitab Tauhid sampai kepada bab yang keberapa? 6 Zanwar. Sana tidak tahu. Dalam kitab Tauhid, dalam kitab Fathul Majid di Syarah Kitab Tauhid, kita sampai kepada bab yang ke-34, yaitu suatu bab yang menjelaskan dua hal. Yang pertama, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua amalan ini adalah amalan yang tercela, termasuk dosa-dosa besar, karena dua sifat ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau dia merasa aman, dirinya terjamin tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menandakan dirinya itu enggak sempurna tauhidnya. Dalam ayat afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka yang merasa aman dari makarnya Allah, dari azabnya Allah? Dari ujung ayat ini, Allah merasa takjub, merasa heran dengan suatu penduduk negeri yang merasa aman. Ini bentuk takjub, bentuk keheranan. Di sini tercelanya dari ayat ini yang pertama ini, takjubnya, herannya Allah kepada ahlul qura. Yang kedua, dari ayat ini, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak merasa aman, merasa tenang dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dari satu ayat ini, dari dua poin ini, sehingga orang yang merasa tenang, merasa aman, tidak akan mungkin Allah mengadabnya, mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Kemudian yang kedua, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan tercela juga. Allah mengatakan wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illadhallun. Dan barang siapa putus asa dari rahmat Rabb-nya, melainkan mereka itu orang-orang yang zalim. Orang yang, saya ulang, orang yang sesat. Dalam ayat yang lain, innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Orang yang putus asa termasuk enggak sempurna tauhidnya. Karena dijelaskan, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya, dalam syarah juga, belum memiliki syarah kitab ini, Syarah Kitab Tauhid, beliau menyebutkan kenapa orang putus asa ini tercela. karena orang yang putus asa itu suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangkanya dari dua sisi. Yang pertama, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu muntaan, mencela akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Merasa jauh, nampak ini enggak mungkin akan diberikan jalan keluar. Padahal Allah itu Maha mampu terhadap segala sesuatu. Yang kedua, mentaan akan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu luas, wasiat rahmati kulasyai. Rahmatku itu meluas terhadap segala sesuatu. Sehingga orang yang putus asa dari rahmat Allah SWT, ini orangnya suudzon dari dua sisi ini. Kemudian masih ada dua dalil sama pembahasannya, yaitu masalah putus asa dan juga merasa tenang dari makar Allah, termasuk bagian dari dosa-dosa besar, kurangnya keyakinannya akan Allah SWT. Karena tauhid itu adalah kaitannya dengan masalah Allah SWT. Kalau orang merasa aman dari Allah, berarti tauhidnya enggak sempurna. Kalau orang putus asa dari rahmat Allah, juga demikian, tidak sempurna tauhidnya. Kita baca dalil selanjutnya. Dua dalil insyaallah kita selesaikan malam ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Ibn Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau mengatakan faqala al-syirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wal ya'su min rawahillah, putus asa dari rahmat Allah, yang ketiga wal amnu min makrillah, dan merasa tenang dari makar Allah, dari azab Allah. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa putus asa itu termasuk perbuatan jelek. Demikian pula juga merasa tenang dari makar Allah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'nya. Hadisnya hasan. Kita tinggal baca, katanya sudah lewat kemarin. Qala syarih, berkata pesarah, itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Hadzal haditsu rawahu Al-Bazzar wa Ibnu Abi Hatim. Dua perawi, Bazzar dan Ibnu Abi Hatim. Min tariqi Sabib Ibni Bisir an Ikrimah an Ibn Abbasin wa rijaluhu siqat, orang-orangnya siqah-siqah, illa Sabib Ibnu Bisir, kecuali orang ini Sabib Ibnu Bisir, orangnya bagaimana? Ada yang mengatakan, kalau Ibnu Ma'in mengatakan faqala Ibnu Ma'in, orangnya siqah. Kalau Abu Hatim mengatakan walayyanahu Abu Hatim, orangnya lin, lemah. Ibnu Katsir mengatakan tentang Sabib ini, qala Ibnu Katsir fi isnadihi nadhar. Dalam sanad hadis ini nadhar. Wal asbah ayyakuna mauqufan. Yang mirip hadis ini mauquf. Tetapi sudah kita jelaskan bahwa hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis ini diterima. Kalau begitu kita bisa memahami bahwa putus asa, orang yang merasa aman dari makar Allah, termasuk melakukan dosa-dosa besar. Yang pertama, qaulhu asyirku billah. Dosa besar yang pertama, syirik kepada Allah. Huwa akbarul kabair. Bahkan syirik itu dosa yang paling besar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim, syirik itu asyirku billah hatmun lirububiyah, menghancurkan rububiyah. wa tanakkusun lil ilahiyah, mengurangi ketuhanan Allah SWT. Wasu'u dhannin bi rabbil alamin. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Kenapa syirik itu demikian besarnya? Karena menghancurkan rubiyah. Seakan-akan orang syirik itu ya menghancurkan rubiyah betul. Kalau kita meyakini ada pencipta selain Allah, berarti dia syirik dalam rubiyah. Kalau orang menyembah atau berdoa selain Allah, dia menghancurkan, mengurangi haknya Allah. Dan juga orang yang syirik itu su'udzon birabbil alamin. Mana dalilnya kalau orang musyrik itu su'udzon? Naam, Haris. Wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sau. Orang-orang musyrik yang laki-laki, orang musyrik yang perempuan, mereka ini su'udzon kepada Allah. Kenapa kok su'udzon? Karena orang berpaling dari Allah itu kenapa? Yang tadinya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika di masjid, saya mohon rezeki. Ya Allah, saya mohon kesembuhan. Ditunggu-tunggu kok enggak sembuh-sembuh. Akhirnya, wah, saya sudah berdoa kok enggak disembuhkan. Akhirnya dia lari kemana? Mungkin ke pohon-pohon, ke tempat keramat. Mungkin ke Gunung Kawi. Ya Allah, saya tuh ya, ketika berdoa di masjid, ya Allah aku miskin, kok enggak kaya-kaya. Ketika berdoa enggak kaya-kaya, akhirnya lari ke Gunung Kawi, cari pesugihan. Ya, seperti ini. Memohon kepada selain Allah. Yang tadinya mungkin anggota keluarganya sakit, dia mohon ya Allah sembuhkanlah, enggak sembuh-sembuh. Datang ke tempat keramat, datang ke kuburan, memohon kesembuhan kepada selain Allah. Orang seperti ini su'udzon kepada Allah. Menyangka Allah itu enggak ngabulkan doa. Akhirnya lari, berpaling dari Allah SWT. Walaqad sadaqa wa nasaha. Sungguh Ibnu Qayyim ini telah benar dan memberikan nasihat. Qala ta'ala, thumma alladhina kafaru birabbihim ya'dilun. Kemudian orang yang kafir itu dengan Rabbnya berpaling. Wa qala ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Taim, mulakat sadaqah wa nasaha ini siapa ini? InsyaAllah ini kembali kepada siapa? Rasul insyaAllah. Ya, bukan kepada Ibnu Qayyim. Wa lihada la yaghfiruhu Allah illa bitawbatin minhu. Oleh karena itu, Allah enggak mengampuni orang yang syirik kecuali dengan taubat dari kesyirikan. Dan banyak madarat-madarat kesyirikan itu. Tapi apa di antara madarat kesyirikan itu? Naam, 10 ada madaratnya. Coba sebutkan satu persatu. Syamsul duha. Satu saja. Abdurrahman. Dosa besar. Taib, ini yang pertama. Nabi ditanya, hey Nabi, apakah dosa besar itu? Yaitu antajan alallahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah tandingan pada Allah itu menciptakan kamu. Yang kedua, naam. Muhammad Aka. Kekal dalam neraka. Apa dalilnya? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir, orang musyrik itu di neraka, khalidina fiha, maka dalam neraka. Apalagi madaratnya, naam, Fakhruddin. Dihapuskan amalannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sia-sia amalannya. Dihapuskan seluruhnya. Apalagi yang lain, amin. Sudah 3, 4. Kedzaliman yang paling besar, betul. Inna syirka ladzulmun adzim. Kedzaliman itu ada 3, para ulama menyebutkan. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim yang paling besar, yaitu zalim kepada Allah SWT. Zalim pada diri sendiri, seperti kita berbuat dosa. Itu untuk diri sendiri. Seperti ucapan Nabi Adam ketika diusir dari surga, dia bertobat, Rabbana zalamna anfusana, wa Rabb kami, kami menzalim diri kami sendiri. Apa zalimnya Nabi Adam ini? Pernah mendekati apa? Syajaratul Khuld. Dan di sana ada zalim pada orang lain. Apa dalilnya? Allah mengatakan, Inni haramtu zulma nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim untuk diriku sendiri. Faja'altu bainakum muharrama. Kami jadikan haram sesama kalian berbuat zalim. Fala tadzalam. Mungkin dia memukulnya, mungkin dia menghibahinya, mungkin dia membunuhnya. Ini zalim kepada orang lain. Dan di sana ada zalim yang paling besar, yaitu zalim kepada Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah yang semestinya memuliakan Allah, mengagungkan Allah, tetapi justru yang diagungkan selain Allah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini artinya zalim. Ini empat. Yang kelima, apa yang lain? Madaratnya asyirik abyan. Tidak diampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, kalau mati sampai mati enggak bertobat, itu enggak diampuni. Beda kalau orang itu ya minum khamar misalnya, berzina, berjudi, ketika mati enggak bertobat, tahtal masyiah. Allah mendaki diazab, Allah mendaki diampuni. Tapi kalau syirik sampai mati enggak bertobat, jangan berharap andanya ampunan. Ini yang kelima. Apalagi mandorotnya Jamil? Halal darahnya. Waqatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka merangi kalian secara keseluruhan. Yang ketujuh, enam. Siapa ini? Khalid. Mengeluarkan seorang dari keislaman. Iya. Dia telah murtad. Yang ke berapa? Delapan. Apalagi Hasan. Habis. Enggak ada yang lain sudah. Siapa yang lebih tahu lagi? Yakub. Tidak memiliki syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berguna lagi syafaat. Kalau orang itu syirik, sudah enggak memiliki harapan. Walaupun mungkin dia, bahkan Nabi sendiri, kepada pamannya Abu Thalib, bisa syafaat tapi enggak sampai keluar dari api neraka. Karena Abu Thalib itu memiliki jasa-jasa perjuangan dalam Islam. Tapi sayang matinya dalam keadaan musyrik. Cuma Nabi kita bisa mengentaskan dari api neraka yang paling bawah ke yang atas. Dia menginjak bara api, kemudian mendidihlah otaknya. Tapi tidak sampai keluar dari api neraka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan juga Allah mengatakan, Fama lana min syafi'in. Ini ucapan orang-orang musyrikin ketika di neraka. Yang ke-10, apa? Sudah enggak memiliki uzur. Nanti dia memiliki amah, ya Allah, aku ini enggak tahu ya Allah, enggak bisa. Wala yudzanu lahum fayatadzirun, mereka minta izin, minta uzur, enggak dikasih uzur. Taib, ini 10 madarat kesyirikan. Selanjutnya dosa yang kedua, wal ya'su mir rawahillah, putus asa dari rahmat Allah. Ai qat'ur raja' wal amal minallah, putus asa berharap amal. Ini keinginan dari Allah SWT. Fima yakhafuhu wa yarju, dari apa yang dia takuti. Dia takut nampaknya sudah enggak punya harapan, akhirnya putus asa. Dan putus asa dari mengharap padanya kepada Allah SWT. Wa dzalika isatu dzannin billah, orang yang putus asa itu buruk sangka kepada Allah. Wa jahlun, bodoh. Bihi, dengan Allah. Wa bisi'ati rahmatihi, wajudihi, wa maghfiratihi. Dia ini enggak tahu. Allah itu luas rahmatnya. Allah itu maha karim, jud. Allah ini mengampuni. Kadang-kadang kalau orang sudah berbuat dosa banyak, dia putus asa. Mana mungkin saya akan diampuni Allah. Dosa saya sudah berlipat ganda. Akhirnya mau kembali tobat, sudah tidak mau. Saya mungkin sudah tidak ada harapan. Ini putus asa dari Allah SWT. Allah itu maha pengampun. Kadang orang putus asa dari jalan keluar. Dia nampaknya bertubi-tubi mendapatkan musibah-musibah. Seakan-akan sudah tidak ada harapan jalan keluar. Akhirnya dia memutuskan bagaimana dirinya, lebih baik saya mati saja. Ini putus asa dari Allah SWT. Kita menyaksikan bagaimanakah Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang dahulu disebutkan dalam surat Al-Anbiya, semuanya berdoa menghadapi petaka-petaka, tapi diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Seperti Nabi Ayyub, kondisinya luar biasa. Yang tadinya hidup di atas kesenangan, harta banyak, anak banyak, kemudian diuji oleh Allah. Hartanya ludes, menjadi orang miskin. Tapi tetap sabar. Selanjutnya, kok masih sabar? Anaknya pada mati-mati. Sudah. Mungkin orang putus asa seperti ini. Ya. Ternyata bagaimana? Masih sabar. Istrinya masih setia. Akhirnya istrinya menjauh juga. Ya, sebelumnya Nabi Ayub dikasih sakit. Sudah jatuh. Ya, miskin, anaknya pada mati, beliau sendiri sakit, sampai dijauh oleh masyarakat, menjijikkan. Tapi bagaimanakah Nabi Ayub? Terus sabar. Setelah itu istrinya menjauh juga, sebatang kara Nabi Ayub. Kemudian berdoa kepada Allah, Anni masna duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa kemadaratan, dan engkau ini arhamur rahimin. Maka dikabulkan doanya. Diberi sejalan keluar. Akhirnya terbebaskan dari petaka ini. Nah Allah memuji, Inna wajadnahu sabira, kami mendapatkan Nabi Ayub itu orangnya sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, termasuk orang yang taat. Nabi Yunus juga demikian, diberi jalan keluar. Tatkala beliau berdakwah, putus asa dari kaumnya ini. Didakwai, enggak mau menerima dakwahnya. Sudah diulang-ulang berkali-kali, tapi menjauh. Akhirnya Nabi Yunus mengancam, "Wahai kaumku, tunggu saja 3 hari. Ya, kalau enggak salah 3 hari. Tunggu 3 hari, azab akan datang." Kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, sudah putus asa. Tunggu saja, azab akan datang. Dan dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Nabi Yunus kemana? Id abaqa ilal fulkil mashun. Dia naik ke kapal. Ya, kapal sudah penuh dengan muatan. Barang-barang banyak, manusia banyak. Akhirnya ketika berlabuh, sudah di tengah-tengah lautan, diterpa oleh badai. Dan pimpinan kapal ini mesti ada yang dikurangi. Kalau kita enggak ada yang dikurangi, ini akan tenggelam. Barang-barang ada yang dibuang ke laut. Dan termasuk manusia-manusia ada yang dikurangi. Maka diundi. Fasahama fakan hadin, diundi siapa yang harus dikeluarkan dari kapal ini. Ketika diundi, kena Nabi Yunus. Wah, kalau Nabi Yunus yang kena, coba diulang lagi, kena lagi Nabi Yunus lagi. Sudah, Nabi Yunus, sudahlah, mungkin saya yang dihendaki untuk keluar dari kapal ini. Maka Nabi Yunus sudah di tengah-tengah lautan, ya, dengan ombak yang luar biasa, belum menjatuhkan diri. Kalau mungkin kita yang menjatuhkan sudah tidak ada harapan, mungkin langsung mati. Nabi Yunus sudah pasrah apa yang terjadi, dia keluar dari kapal, melompat, akan tegak Allah memberikan jalan keluar, langsung. Ya, datanglah ikan, memakan Nabi Yunus, tanpa mengunyah-ngunyah, langsung ditelan, diuntal bahasa Jawanya, langsung masuk. Berputar-putar ikan ini, ada yang mengatakan 1 hari di laut bersama ikan, ada yang 3 hari, Kemudian terakhir Nabi Yunus, ya, dia berdoa dalam perut ini, fana dafid zulumat alla ilal anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak sembahnya hak melainkan Engkau ya Allah. Masjid Engkau ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Kita berdoa seperti ini, wastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami kabulkan permintaannya Nabi Yunus. Kami selamatkan dari gham, gundah gulana, petaka, kemudian dikeluarkan dari perut ikan. Kemudian beliau bagaimana? Setelah itu beberapa hari kembali pulih dan kembali pada kaumnya, dan kaumnya dalam kondisi beriman. Karena ketika datang azab ini langsung sadar, wah, ini datang azab. Akhirnya keburu-buru mereka beriman, tidak jadi diazab oleh Allah SWT. Dan masih banyak tentang yang lainnya. Diberikan di situ di surah Al-Anbiya, semua nabi berdoa-berdoa. Diberikan jalan keluar, jalan keluar. Ada yang enggak memiliki anak, seperti Nabi Zakaria. Memohon kepada Allah, ini sudah tua kok enggak punya anak. Memohon kepada Allah, akan diberikan anak. Dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Ketika terjadi perang Badar, Nabi terus berdoa. Ini jumlahnya sedikit. Orang miskin 1,000, ini secara perhitungan akan kalah. Para sahabat lagi istirahat, beliau sendiri dalam kondisi berdoa. Terus berdoa di malam hari itu. Ya Allah, kalau Engkau binasakan hadil isabah, kelompok ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini. Demikian doanya, saking bermunajatnya luar biasa. Dan pada akhirnya Allah memberikan kemenangan di saat perang Badar. Ada jalan keluar, jalan keluar. Tapi kalau kita enggak memiliki husnudzan kepada Allah, dan adanya petaka-petaka, ada musibah-musibah kepada kita, kita ini suudzon. Ah, enggak mungkin. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah SWT. Yang termasuk dosa yang besar yang seperti ini. Yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Ay min isdrajihi lil amdi wa salbihi ma a'tahu min al iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika Allah memberikan isdraj, diberikan kesenangan-kesenangan, kok dia maksiat kok enak terus. Ini namanya isdraj. Dan merasa tenang akan diambil dari apa yang Allah berikan dari keimanan. Na'udzubillahi min dzalik wa dzalika jahlun billahi wa bi qudratihi. Bi qudratihi. Yang seperti ini bodoh dengan Allah, bodoh tentang Allah dan tentang kemampuannya. Wa siqatun bin nafsi wa ujiba biha. Dia merasa siqah, percaya diri dengan dirinya sendiri dan ta'ajib dengan dirinya. Baik. Wa alam anna hadzal haditsa lam yurid bihi hasrul kaba'ir fi salas. Ketahuilah bahwa hadis ini yang dimaukan tidaklah memaukan pembatasan dosa besar itu cuma 3 saja. Banyak dosa besar. Nabi mengatakan, dari tanya, wahai Nabi, apa dosa besar? Disebutkan pertama syirik, yang kedua apa? Putus asa dari rahmat Allah, yang ketiga merasa tenang dari makar Allah. Bukan berarti dosa besar itu cuma 3 ini saja. Masih banyak yang lainnya. Bal kabairu katsirah, masih banyak dosa-dosa besar. Wa hadhihi salasu min akbal kabair al-madhkurah fil kitab wa sunnah. Dan 3 ini termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa dhabituha, disebutkan di sini dhabit. Bagaimana kita bisa menilai dosa itu besar ataupun kecil? Dari hadis ini juga kita bisa pahami, Nabi ditanya tentang apa itu dosa besar. Kalau begitu di sana ada dosa kecil. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah membagi dosa itu menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Seperti syirik, syirik ada dosa, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufur juga demikian, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kemunafikan juga demikian, ada yang besar dan yang kecil. Termasuk dosa juga ada yang besar dan yang kecil. Maka bagaimanakah ketentuan dobitnya dikatakan ini dosa besar? Ma qalahu al-muhaqqiquna minal ulama, dijelaskan oleh para muhakik dari kalangan para ulama, bagaimanakah sesuatu dikatakan dosa besar. Kullu dzambin khatamahullahu binnarin aw la'natin aw ghadabin aw adabin. setiap dosa yang Allah pastikan masuk neraka, itu dosa besar. Jadi kalau kita membaca ayat, membaca al-hadis, kok itu diancam-ancam dengan neraka, berarti dosa besar. Kok itu diancam dengan laknat, berarti dosa besar. Kok diancam dengan kemurkaan, dosa besar. Diancam dengan azab, dosa besar. Contohnya apa? Contohnya seperti membunuh manusia. Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam, ancamannya jahannam. Kalau begitu membunuh manusia itu, membunuh orang mukmin itu dosa besar. Fajazahu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Diancam sekian banyak, dimasukkan jahannam, dilaknati, dimurkai, dipersiapkan azab. Kalau begitu membunuh manusia termasuk dosa besar. Apa contoh-contoh yang lain? Mungkin di situ ada azab, mungkin itu ada apa lagi? Ada laknat, sehingga bisa kita katakan itu dosa besar. Apa contohnya yang Rasulullah menyebutkan dilaknat-dilaknat? Nah, Sufyan, contohkan. Ini katanya dengan apa ini? Saya tanya, dosa-dosa besar. Ditentukan oleh para ulama, kalau dosa itu ada ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman kemurkaan, adab, itu dosa besar. Contohnya apa ini? Selain tadi kita sebutkan membunuh manusia. Contohnya lain apa? Dosa besar itu. Ya, syirik dah mafhum, itu dah dimasukkan di awal tadi. Ya. Seperti ya orang yang menyuap, la'anallahu rasi wa murtasi, orang yang menyuap dan yang menyuap dan menerima suap kena laknat. Kalau begitu ini dosa besar. Begitu. Seperti orang yang apalagi menyembelih untuk selain Allah, la'anallahu man dzabaha ghairillah, kena laknat, ini dosa besar. Begitu untuk ketentuannya. Zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menambahkan, bisa dikatakan dosa besar, au nafil iman, dinafikan keimanan. Jadi kalau dosa besar kok di situ dinafikan keimanan, satu dosa kok di situ dinafikan keimanan, berarti dosa besar itu. Apa contohnya? Seperti Nabi mengatakan, la yazni azani hina yazni huwal mu'min. Tidak ada orang yang berzina di saat dia lagi berzina dalam keadaan beriman. Dinafikan keimanan. Kalau begitu zina itu dosa besar. Karena dinafikan darinya keimanan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kultu. Kultu ini siapa ini? Saya Abdurrahman bin Hasan. Aku tambahkan. Waman bari'a minhu Rasulullah SAW. Atau Rasulullah berlepas diri dari itu. Kalau ada satu dosa, Nabi berlepas diri, maka itu dosa besar. Contohnya apa? Orang yang teriak-teriak di saat apa? Ada kematian. Orang yang niyahah, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, Nabi berlepas diri. Kalau begitu ini dosa besar. Aw qala laisa minna man fa'ala kadza wa kadza. Ditambahkan lagi, Nabi mengatakan bukan golonganku yang melakukan demikian-demikian. Contohnya apa? Laisa minna man apa? Ghassa. Bukan bagian dari golongan kami orang yang menipu. Kalau betul nipu dosa besar. Demikian. Jadi kalau kita mengatakan dosa besar, apa ketentuannya? Seperti ini. Ancamannya neraka, ancamannya laknat, ancamannya murka, ancamannya azab. Dinafikan keimanan. Allah Rasulullah berlepas diri. Rasulullah mengatakan bukan golongan dari kami. Maka semua yang disebutkan dalam nas, baik Quran maupun sunnah, ada seperti ini ancamannya, berarti dosa besar. Baik, demikian bisa dipahami ya, bagaimana dosa besar. Termasuk di sini ini, salah satunya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dosa besar ini, orang yang merasa aman dari azab Allah. termasuk dosa besar. Wa an Ibnu Abbasin hiya ila sab'at sab'imi'ah aqrab ila sab'a ghayra annahu la kabirata mal istighfar wala saghira mal israr. Berkata Ibnu Abbas, dosa besar itu sampai 700. Aqrab, lebih dekat kepada sab'a. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Kecuali kata Ibnu Abbas, tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Wala saghira tamal israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau itu terus-menerus. Misalnya dosa kecil, apa contohnya? Seperti kita memandang perempuan misalnya. Itu dosa besar. Ah, dosa kecil. Kutiba ala bani Adam nasibahum minaz zina. Apa selanjutnya? Mata zinanya dengan melihat. Tangan zinanya dengan apa? Meraba. Hati zinanya dengan apa? Maande-ande. Telinga mendengar. Ya. Demikian ini dosa kecil. Dan yang benarkan zinanya kemaluannya. Kalau sampai melakukan berarti itu zina betulan. Kalau tadi masih di awal-awal, dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa kecil, kok itu berulang kali, maka itu bukan saghirah, bukan dosa kecil. Sudah menjadi besar. Seperti orang terus memandangi wanita-wanita. Kemarin begitu, besok lagi, begitu lagi, besok lagi, begitu lagi. Ini sudah dosa besar, bukan saghirah lagi, tapi kabair, kabirah. Jadi kalau dosa kecil tapi diulang-ulang-ulang-ulang menjadi dosa besar. Ini bukan saghirah lagi tapi kabirah. Baik, selesai dalil yang ke-3. Dalil yang terakhir tentang putus asa dan juga aman dari makar Allah. Baik, cukup kalau begitu. Kita lanjutkan. Dalil yang ke-4, insya Allah pertemuan yang akan datang. Apa itu ahlul ahwa? Ahlul ahwa itu pengikut hawa nafsu. Itu secara apa? Secara maknanya. Yang mengedepankan hawa nafsunya daripada nas, Al-Quran dan Sunnah. Ini ada nas, demikian. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Dikatakan dia ini ahlul ahwa. Ya, tanya saya sampai mana? Sekarang saya di Sumatera. Sudah di Sumatera. Apa hukumnya ru'yah masal? Ini berjamaah. Ya, kalau mungkin enggak memungkinkan sendiri-sendiri, mungkin yang bisa meru'yah cuma satu orang, mungkin yang kemasukan jin 5 orang misalnya, enggak ada yang lain, enggak apa-apa. Jadi satu membaca nanti bagaimana akan bisa mengenai semuanya. Dan juga dulu saya pernah seperti ini, ya. Jadi ada yang tasmi yang kena jin satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Sudah membaca nanti yang lain sudah ya gerak-gerak sini sudah gelosoran kalian. Kita dengar-dengar saja. Terpengaruh, bisa mempengaruhi juga. Jadi pengaruhnya bisa sampai kedua-duanya. Tidak mengapa kalau memang kondisinya membutuhkan. Apakah benar seorang peminum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari? Ya betul. apakah benar nama ibunya dan bapak Nabi Musa Imron dan siapa ini? Yukabat. Allah alam. Baik, nanti kita lihat.